ku rindu hadirmu. Maka tak sedetik pun bayangmu menghilang. Begitu hebatnya rasa yang Tuhan sedang titipkan untukku, untukku, untukku. Padamu, padamu, hanya padamu. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang. Kau lebih dari sekedar sang rembulan. Bagiku kau ratu, penguasa isi hatiku. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang. Kau lebih dari sekedar sang rembulan. Ku pastikan kata seretik pun bayangmu menghilang. Begitu hebatnya rasa yang Tuhan sedang titipkan untukku, untukku, untukku. Oh, padamu, padamu. Kau lebih dari sekadar sang rembulan. Bagiku